and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you. Sheila on 7-8. Sheila ba ba ba ska count go tunggu. Cukup indah karirimu untuk selalu ku nantikan. Yeah yeah. Membuka kau hadir dalam setiap mimpi burukku. Oh, membuka kita bertahan di saat kita jauh. Yeah yeah. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan. Cukup tahu kan dirimu untuk selalu kuandalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat tak kutimbang? Cuma hanya kau yang benar-benar aku tunggu. Hanya kau yang benar-benar memahamiku. Yeah.